الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. قال المؤلف حفظه الله تعالى: أما أهل العلم والمعرفة والسنة والجماعة فإنما يذكرون إلى الحديث نصيحة للدين وحفظا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وصيانة لها وتمييزا مما يدخل على رواتها من الغلط والصهو ولا يجب ذلك عندهم طعنا في غير الأحاديث المعللة بل تقوي بذلك الأحاديث السليمة عندهم لبراءتها من العلل وسلامتها من الآفات. قاله ابن رجب الحنبلي رحمه الله. أما أهل العلم والمعرفة والسنة والجماعة, adapun ahlul ilm, para ulama, ahlul ilmi wal ma'rifah was sunnah, ini ahlus sunnah wal jamaah, fa innama yadhkuruna ilal hadis, sesungguhnya mereka menyebutkan ilal hadis. Ilal itu penyakit-penyakit atau kelemahan-kelemahan hadis. Nasihatan lid-din, sebagai bentuk keinginan baik, niatan baik untuk agama ini. Barakallahu fikum. Dalam mengamalkan agama ini, wahibdan li sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tujuan yang lainnya adalah untuk menjaga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasiyanatan lahu, melindunginya, wa tamyizan mimma yadkhulu ala ruwatiha, dan untuk membedakan apa yang masuk ke dalam rawi-rawinya berupa galat. Galat ini kesalahan, kekeliruan, wasahu dan keterlupaan. Barakallahu fikum. Boleh jadi dia imam, tapi dia lalai di satu hadis atau dua hadis. Barakallahu fikum. Wala yujibu dhalika indahum ta'nam fi ghairi al-ahadithil mu'allal, mu'allala. Bukan berarti ketika membahas ilal hadis itu adalah celaan terhadap hadis-hadis yang ghairul mu'allalah. Bal tuqawwi bidhalika al-ahadith, bahkan justru dengan kita mempelajari ilal hadis, kita memperkuat hadis-hadis yang selamat dari illah ini. Libara'atiha minal ilal, karena terbebasnya dia dari ilal-ilal ini. Ilal itu adalah kelemahan-kelemahan. Barakallahu fikum. Wasalamatiha minal afat, dan selamatnya dia dari kekurangan-kekurangan. Jadi belajar ilmu ilal ini bukan berarti untuk mencela hadis-hadis, la. Barakallahu fikum. Justru memperkuat hadis-hadis yang selamat dari illah ini, dan tujuannya untuk menjaga agama ini. Karena pembahasan kita di sini adalah tipe hadis yang nampaknya sahih, tapi padahal dia adalah lemah. Barakallahu fikum. Kita tengok ini sebagai mukaddimah, sebagai tujuan untuk orang-orang yang berkecimpung dan mempelajari ilmu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, kita memujinya. Kita memohon bantuannya. Kita istighfar kepadanya, wa na'udzubihi subhanahu min syururi anfusina. Kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan jiwa kita. Wa min sayyiati amalina, dan kejelekan amalan-amalan kita. May yahdihillahu fala mudilla lah, barang siapa yang disesatkan oleh Allah maka tidak ada seorang pun yang may yahdihillahu, barang siapa yang diberi hidayah oleh Allah maka tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlil, dan siapa yang disesatkan maka tidak akan ada seorang pun yang bisa memberi hidayah untuknya. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, tidak ada sekutu baginya. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Wa ba'd. Setelah ini, yakni setelah pujian-pujian dan sanjungan untuk Allah Subhanahu wa taala, falamma kana ilmul hadithi min asyrafil ulum wa arfa'iha darajah, ketika ilmu hadith ini termasuk ilmu yang paling mulia, yang paling tinggi derajatnya, termasuk ilmu yang paling mulia dan paling tinggi derajatnya, wa alaha makana, dan paling tinggi kedudukannya, kana ta'mirul awqati bi talabihi wa tahsilihi wa badlihi wa ta'limihi min afdalil qurubat. Maka ta'mirul awqat, memanfaatkan waktu, menghabiskan waktu untuk mencari ilmu ini, mendapatkannya, wa badlihi, dan mengajarkannya, menebarkannya, min afdal qurbat, termasuk amal saleh yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ajalli taat, dan termasuk ketaatan yang mulia. La siyama wa annahu al-mizan baina sahihi wa dhaif min ahadits wal athar, apalagi bahwa pelajaran ini yang bisa membedakan antara hadis yang sahih dan hadis yang lemah dari hadis-hadis dan athar-athar. Wa alimuhu sayrafiyuhu bit tafriqi bainal asili was-sahih al-asili as-sahih wad-dha'if ad-dakhil. Dan alimnya, ulama ilmu hadis ini, sayrafiyuhu, sayrafi itu adalah para ahli mata uang. Barakallahu fikum. Ahli mata uang di zaman dahulu, kalau uang itu dilihat oleh sayrafi, sayrafi itu ahli yang bisa mengetahui ini uang palsu atau ini uang asli. Kalau di zaman sekarang ini kan ada cahaya ini, ada apa namanya ini, dengan itu nampak ini palsu ini. Di zaman dahulu tidak ada itu, barakallahu fikum. Tapi ada ahlinya. Begitu dia pegang, dia lihat, oh ini palsu. Oh ini asli. Ini palsu, ini asli. Orang awam tidak tahu, itu sama cuy ini. Sehingga suatu hadis disampaikan, dia mengatakan ini, ini tidak betulin hadis. Coba tanya kesimpulan. Ditanya, ini juga tidak betul. Barakallahu fikum. Ahlinya, barakallahu fikum, hanya dia pegang mata uang itu, dia cuma lihat bahwa mata uang itu mata uang palsu, ini sayrafi. Barakallahu fikum. Ulamanya ini, barakallahu fikum, ulama ahlul hadis ini sayrafi hadis. Di tangan-tangan mereka inilah terseleksi hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis ini lemah atau hadis ini kuat. Barakallahu fikum. Wa alimuhu sayrafiyuhu fit tafriq bainal asil as-sahih, untuk membedakan mana yang asli sahih dan mana yang dhaif ad-dakhil, mana yang lemah dan yang dimasuk-masukkan, yang ditambah-tambahkan, yang diada-adakan atau yang dipalsu-palsukan. Jadi ulamanya ini sebagai ahlinya. Wal wuqufu ala ilalil ahlihi la siyama al khafiyah minha allati la yatawassalu ilayha illa naqidul khabir wal alimul jahb ila al jahbad min a'zami ma yu'ta talibu li hadha al ilmi in waffaqahu Allah ila dhalika. Wal wuqufu ala ilalil hadith, mendapati kelemahan-kelemahan satu hadis, la siyama al khafiyah minha, apalagi sesuatu yang tersembunyi, allati la yatawassalu ilaiha, yang tidak akan bisa didapati kecuali orang-orang an-naqid al-khabir, orang yang sangat kritis, yang memiliki khibrah, ini keilmuan yang luar biasa, wal alimul jahbid, seorang alim yang sangat jenius, min adzami ma yu'ta talib, siapa yang diberi kemampuan seperti ini adalah termasuk anugerah yang paling besar yang Allah berikan kepada seorang penuntut ilmu, kalau Allah memberikan taufik untuk itu. Ini ilmu yang sangat hebat, barakallahu fikum. Wa hadzal kitabul ladzi baina yadayka, dan kitab ini yang ada di hadapanmu, akhi talib al hadis, akhi talib al hadis, wahai saudaraku para penuntut ilmu hadis, huwa muhawalatun fi tadwini taraiki takwinil malakah. Ini cuma sekedar usaha kecil untuk mengumpulkan jalan-jalan atau metode-metode takwinil malakah. Ini penguatan kemampuan inda ahli hadis, menurut ahli hadis, ala iktisyafi ila hadis, untuk menyingkap illah-illah, yakni kelemahan-kelemahan hadis. Jadi pembahasan kita ini hadis yang nampaknya sahih tapi sebenarnya lemah. Ini pembahasannya ini. Wa ma yaknahu fi sihhatiha, dan apa-apa yang mencoreng kesahihannya. Wa in kana zahirus sanadi saliman min dhalik, walaupun secara sanad barakallahu fikum ini hadisnya sahih. Kita tengok sanadnya ini orang-orang hebat, dan sipulan bertemu dengan sipulan. Ittisalus sanad, masya Allah tersambung. Kemudian rawi-rawinya orang-orang thiqat. Tapi apa kurang apa? Tapi ini pembahasannya. Karena zahir sanad saliman min dalika, secara zahir sanad tersambung, tidak ada celahnya. Barakallahu fiik. Wa qad jama'tu laka fi hadha at-ta'lifi tara'iq 'iddah, dan aku telah mengumpulkan untuk engkau di tulisan ini metode para ulama, beberapa metode, wa fawaidah jammah, dan faedah-faedah yang banyak, wa amsilah katsirah, dan contoh-contoh yang banyak pula, wa faridah, dan sangat jarang. Barakallahu fiikum. Tu'inuka ala takwinil malakatil hadith al-hadithiyah, yang bisa membantu engkau untuk memiliki kemampuan ilmu hadis ini. Wa ta'khudhu biyadika fi mumarasati, dan akan menuntun tanganmu untuk menggeluti ilmu ini. Hadzal ilma an-nafi' bi aisari turuq, dengan jalan yang termudah. Wa bi ashal wasail, dengan wasilah yang paling gampangnya. Allahu yu'inuna wa iyyaka. Semoga Allah Subhanahu wa taala membantu kita semuanya, engkau dan kita semuanya, ala al-ilmin nafi', untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, sawa ambit talabi au bit ta'lim, sama saja dengan cara mengajarkan atau menuntutnya, karena sama-sama mendapatkan ilmu. Siapa yang belajar, dia akan mendapatkan ilmu, dan siapa yang mengajar juga akan mendapatkan ilmu. Akid, barakallahu fikum. Siapa yang mengajar akan dibukakan pintu-pintu ilmu untuknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hala waqi', ini akan dirasakan oleh orang-orang yang melakukannya. Sahih. Yang jelas ini dijanji dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahu bi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa terus membantu seorang hamba selama hamba itu membantu saudaranya yang lain. Ketika Anda mengajarkan ilmu kepada saudara Anda, maka Allah akan mengajarkan ilmu kepada Anda. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis amalan. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Siapa yang pengen dimudahkan, silakan memudahkan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Ini sudah janji dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini katakan oleh penulis, taib. Allahu yu'inuna wa iyyak, semoga Allah membantu kita dan engkau semuanya, anil ilmin nafi', untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, sawa'an bit talab, sama saja dengan cara menuntutnya, atau bit ta'lim, atau mengajarkannya. Ini dua pintu ilmu, barakallahu fikum. Dua metode, metode mengajarkan dan metode belajar. Sahih, barakallahu fikum. Wa yanfa'ana bihi fid dunya wal akhirah, dan semoga ilmu ini bermanfaat untuk kita di dunia dan di hari akhirat. Innahu ala kulli syai'in qadir, sungguh Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu maha mampu. Alhamdulillahi rabbil alamin, dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, pemelihara semesta alam ini. Tayib, kita cukup sampai sini, barakallahu fikum, sebagai mukaddimah penyemangat untuk kita senantiasa tetap belajar dan terus sabar dalam menuntut ilmu. Barakallahu fiikum. Karena ini kunci yang luar biasa, kesabaran. Ini mengalahkan kecerdasan. Barakallahu fiikum. Kesabaran dan ketekunan dalam menuntut ilmu bisa mengalahkan kecerdasan. Barakallahu fiikum. Artinya orang yang mungkin tidak terlalu cerdas, tapi rajin, tekun, disertai dengan doa, maka Allah bukakan pintu-pintu ilmu untuknya. Berbeda dengan orang-orang yang merasa cerdas, merasa hebat, tapi akhirnya dia malas untuk belajar karena dia menganggap gampang kok, baru-baru akhirnya dia menjadi malas dan senantiasa memandang enteng. Nasallahu alaihi wa sallam. Ilahuna subhanahu wa ta'ala, bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.